Baik, ada pertanyaan. Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua yang tinggal jauh? Nah, dijawab oleh Syekh Fidhullah Ta'ala, ketahuilah bahwasanya berbuat baik itu berarti kita memberikan semua kebaikan yang kita miliki, mencegah kejelekan dan bermanis muka terhadapnya. Maka ketika kita ingin berbuat baik kepada kedua orang tua, lakukan semua kebaikan yang kita bisa lakukan, jangan menyakiti. Dan ketika bertemu atau berhubungan dengannya lewat telepon, dengan tutur kata yang baik, yang menyenangkan orang tua. Termasuk daripada birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua adalah memberikan nafkah kepadanya, mengirimkan uang kalau memang kedua orang tua memerlukannya. Demikian juga kita harus selalu memeriksa keadaan mereka berdua, bertanya tentang keadaannya bagaimana. Tentunya ini sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dekat atau jauhnya orang tua tersebut dari kita, sesuai dengan kemampuan kita, apakah kita orang yang kaya, yang memiliki kecukupan, atau orang yang miskin. Tentunya demikian. Orang yang memiliki kedua orang tua yang jauh, ketika kita memiliki kedua orang tua yang jauh, tetap kita bisa berbuat baik kepadanya. Dan alhamdulillah zaman sekarang ini ada handphone yang dengannya kita bisa berhubungan dengan orang tua. Kita semakin banyak berhubungan dengan orang tua, menelpon mereka, akan semakin besar kebaktian kita kepada mereka. Dengan handphonemu, tanyakanlah keadaan kedua orang tua. Mungkin pagi dan sore, satu hari dua kali bertanya, atau satu pekan sekali, dua pekan sekali. Semua kembali kepada adat kebiasaan, semua kembali kepada kemampuan masing-masing. Demikian juga termasuk berbakti kepada kedua orang tua di saat mereka berada di tempat yang jauh, doakan mereka berdua. Katakan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, "Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Ya Allah, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil. Termasuk kebaikan kepada kedua orang tua, janganlah engkau menyebabkan kedua orang tuamu marah. Jangan memperbanyak permintaan kepada mereka berdua. Jangan menyibukkan kedua orang tua dengan perkara-perkara duniawi. Perhatikan kebutuhan mereka berdua, dan alhamdulillah ini semua bisa dilakukan dengan handphone, dengan telepon yang ada. Ini jawaban untuk pertanyaan bagaimana berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka berada di tempat yang jauh. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dikatakan tadi penulis mengatakan uhibbukum fillah. Penulis pertanyaan mengatakan, aku cinta kepada engkau ya Syekh karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh Syekh, ahabbakallahu alladhi ahbabtani fihi. Semoga Allah mencintaimu dan dialah yang menjadi sebab engkau mencintai aku. Kemudian penulis tersebut memberikan atau menyampaikan pertanyaan, bagaimana kita bisa menghindarkan diri dari fitnah wanita? Maka dijawab oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, Allah tempat kita meminta pertolongan. Fitnah wanita, apalagi di negeri ini sangat besar. Dan fitnah wanita telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, Ma taraktum ba'di fitnatan hiya adharru ala rijali minan nisa. Ma taraktu fikum ba'di fitnatan hiya adarru 'alal rijali minan nisa. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, tidaklah aku meninggalkan fitnah setelahku yang lebih besar bagi laki-laki, lebih besar madaratnya daripada fitnah wanita. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa, maka takutlah kalian dari dunia dan takutlah dari para wanita, fitnah wanita maksudnya. Karena fitnah pertama yang terjadi di zaman Bani Israel adalah dengan sebab wanita. Saya mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kalian menghadapi fitnah ini. Subhanallah, kata Syekh, nah, kita lihat di negeri ini ya fitnah wanita sangat besar sekali. Di mana-mana, di jalan dan sebagainya, ya kita dapati wanita-wanita yang membuka auratnya di jalan, di bandara dan sebagainya, dan bahkan aneh sekali sampai di dalam masjid. Saya melihat seorang wanita yang sebagian besar tubuhnya terbuka duduk di masjid, baru ketika datang waktu salat dia memakai mukena untuk salat. Ini sungguh ya merupakan fitnah yang besar. Allah Azza wa Jalla telah mengatakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Maka ini merupakan salah satu cara menghindarkan diri dari fitnah, selalu menundukkan pandangan. Demikian juga Syekh Ahmad Samlan hafizallahu menasihatkan, saya nasihatkan untuk menghindarkan diri dari fitnah wanita itu untuk menikah. Pemuda yang belum menikah hendaknya segera menikah untuk menghindarkan diri dari fitnah yang besar, yaitu fitnah para wanita. Demikian juga termasuk cara menghindarkan diri dari fitnah-fitnah tersebut, tinggallah engkau di dekat orang-orang yang saleh. Beliau mengatakan, sungguh alhamdulillah telah kita dapatkan di negeri ini beberapa tempat, di Solo, di Jakarta, di Makassar, di sana ada 6 kumpulan orang-orang baik yang kita bisa bergabung dengan mereka menjadi teman yang membantu untuk bisa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Di sana juga ada 6 markas-markas ilmu, pondok-pondok pesantren, pengajian-pengajian dan sebagainya akan mengajarkan kepada para wanita, anak-anak dan istri kita bagaimana menutup aurat, bagaimana berhijab yang syar'i. Syekh Samdan hafizallahu taala menceritakan, saya punya anak perempuan berumur 8 tahun. Kemarin saya ajak untuk pergi umroh. Dan ketika orang umroh semestinya wanita itu membuka wajah dan telapak tangannya. Namun ketika aku katakan kepada anak tersebut, ayo buka wajah dan buka kedua telapak tangan, maka dia menangis, menolak, tidak mau. Penolakan yang sangat keras, akhirnya aku pun biarkan dia untuk menutupi wajahnya. Sehingga orang-orang yang melihatnya heran, kenapa dia umroh melaksanakan tawaf dan sa'i tapi tetap menutup wajahnya. Kenapa demikian? Ini karena dia terbiasa menutup auratnya, memakai hijab. Sampai-sampai dalam hal seperti itu pun tidak mau membuka auratnya karena di sana ada laki-laki, orang-orang yang asing. Demikianlah memang ketika orang terbiasa dengan sesuatu, dia akan terus berkembang dalam sesuatu tersebut, dan siapa yang tumbuh dewasa dalam sesuatu perkara maka dia akan mati dalam keadaan seperti itu. Kemudian Syekh Hafizullah taala mengatakan, kita juga menasihatkan untuk semakin digencarkan dakwah menuju sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah ilallah. Demikian juga dinasihatkan sekali lagi oleh Syekh Samlan nikahlah wahai pemuda yang belum menikah. Nah, itu akan menjaga kehormatan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Samlan bahkan mengatakan, kalau seandainya saya disuruh tinggal 1 tahun di sini, mungkin saya tidak kuat kalau tanpa istri. Demikian besar fitnah wanita yang ada di negeri ini. Nah, demikian juga dinasihatkan bagi mereka untuk menghindarkan fitnah wanita, hendaknya dengan berpuasa. Banyak-banyaklah berpuasa. Demikian juga dinasihatkan, jauhilah majlis-majlis yang ada padanya ikhtilat, tempat-tempat di mana banyak perempuan padanya harus dijauhi. Nah, harus lebih suka tinggal di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak kalah pentingnya, untuk bisa terhindar dari fitnah wanita, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau melihat seorang wanita yang terbuka auratnya, maka katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari setan yang terlaknat. Dan apabila engkau melihat wanita yang cantik, yang menyenangkanmu, dan kemudian kamu sudah punya istri, pulanglah. Temui istrimu. Tunaikan hajat yang engkau inginkan. Karena istrimu pun memiliki apa yang dimiliki oleh wanita tersebut. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang agung untuk menghindarkan diri dari fitnah para wanita. Oleh karena itu, banyak-banyaklah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkanmu dari berbagai macam fitnah, fitnah-fitnah yang akan membawa kepada kesesatan. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita, menjauhkan kita dari berbagai macam fitnah di dunia ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufik dan bimbingannya untuk bisa melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam surganya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Demikian yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Samlan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.